Si Rocco, tolong dilepas. Kalau tidak dilepas, saya ini akan ditutup. Bagaimana? Lanjut. Shake your ass and drop your ass.